dan sifat yang terjadi selain adat. Kemarin sifat terjadi ketika adat. Sekarang sifat terjadi bukan pada adat, bukan pada adat. Kita lihat kemarin sifat terjadi pada adat. Sekarang sifat terjadi bukan pada adat. Kita ini kata-kata ukhor, kata-kata ukhor. Wadhalika nahu qawlika marartu biniswatin ukhor. Ini ya ukhor. Ini pembahasan kita inti nih. Lihat, marartu biniswatin ukhor. Niswa. Nah, ini berarti pembahasan kita mamnu' minat. Lihat, li'annaha jam'ul ukhra, karena sesungguhnya ukhor itu jamak dari ukhra. Ukhra ada alnya. Nah, ini mufrad. Ya, ukhra ini mufrad, jamaknya ukhra. Lihat, ukhra ini mufrad, jamaknya ukhra. Lihat sekarang, wa ukhra, dan kata ukhra ini unta akhar. Akhar. Lihat sekarang, bukan ada tadi kan awal, ada apa tadi? Lala bukan. Yang ada apa situ? Ciri-ciri. Di situ ada apa kain? Ini jangan selamat. Cara-cara. Lihat-lihat ini sekarang. Ingat dulu kan ya. Jadi nak. Kita punya mudakar. Apa mudakarnya? La'a akharu. Ini mudakar. Mu'anasnya? Jamaknya jadi kita mutar ini. Ini mudakarnya akharu, muannasnya ukhra, jamaknya ukharu. Jelas semuanya ya? Sudah dik ya? Atau berarti kan ini bentuk modelnya akharu, ukhra, dan ukharu. Segi pembahasan kita sekarang ukhru. Lanjut. Ala taro, apakah engkau tidak melihat, bukankah engkau melihat, anna katakul ja'ani rojulun. Rojulun pasti apa ini? Mufrad kan? Akhru. Rojulun akhru, karena mudzakkar. Mudzakkar kan, mufradnya mufrad akharu. Lanjut lagi, wa mra'atun pakai ukhra. Wa mra'atun ukhra. Lihat, wal qaidah, lihat wal qaidah. Anna kulla fu'la mu'annasatu af'al. Lihat, qaidah bahwasanya setiap fu'la, enak fu'la ukhra. Mu'annasnya af'al. Main af'al. Akhor. Akhor itu asalnya ikut azan. Itu asalnya itu gini. Af'al. Akhor. Coba gini ya. Akhor ya. Akhor. Lalu ini dibuang. Diganti apa? Dengan model panjang gini ya. Eh, jelas ini. Ini menunjukkan awalnya adalah apa ini? Akharu. Akharu. Lalu hamzah satunya dibuang menjadilah akharu. Akharu. Jelas ini. Perhatikan kaidah. Setiap muannasnya ukhra, muannas ukhra mudzakarnya af'alu muannatsnya fu'la, ikut fu'la ya, muannats ikut wazan fu'la, dari mudzakarnya ikut wazan af'alu, lihat, maka kaidahnya, lihat kaidahnya, la tusta'malu, tidaklah dia dipakai. Dia itu apa? Fu'la, dia itu fu'la, wala jam'uha, serta jamaknya, adi dia dan jamaknya, tidaklah dipakai, illa bil alif wal lam wal ilafa. Tidaklah dipakai, kecuali memiliki dua syarat, imma dia pakai alif lam, wa imma dia pakai ilafa. Jadi ingat ini, faedah, setiap ikut wazan fu'la, yang mana mudzakarnya adalah af'alu, maka fu'la dan serta jamaknya, fu'la serta jamaknya tidak bisa dipakai kecuali memiliki dua bentuk, imma ada alif lamnya, wa imma memakai idhofa. Jelas ini? Maka kayak al-kubro, kubro, jelas mufradnya kubro, maka harus memakai al-kubro. Kadzalika sughra jamaknya al-kubar was-sughar. Maka kaidahnya harus memakai alif dan lam atau idhofa. Qala Allah taala innaha la ihdal kubar al-kubar. Dan di situ apa yang qala na idhofa enggak itu? Hah? Enggak. Lihat. Wala yajuz an taqula sughra. Ah, enggak boleh dia pakai sughra. Hukum asalnya enggak boleh pakai sughra, ya kan? Hukum asalnya enggak boleh pakai sughra. Karena kaidah asalnya dia harus pakai al atau idhofa. Lihat ini. Ini nanti ini asal mulanya kenapa dia dikatakan makhluk minasarfi. Lihat kalau begitu, secara kaidah enggak boleh kita mengatakan sughra, wala kubra, wala kubar, wala sughor. So, karena ini adalah keliru dan salah, walihada, oleh karena ini, lahanu, mereka-mereka itu menyalahkan al-arudiyin, orang-orang arudiyin, baik disalahkan apa arudiyin? Hah? Apa arudiyin? Hah? Atau punya apa? Hah? Masuk Abi apa? Abi Nuwas, kita tahu namanya? Atau punya apa? Arudin. Kita punya Arudin. Ada juga tak? Ah, ngantuk saja. Wali hadha, oleh karena inilah anu mereka itu menyalahkan al-Arudin, orang-orang Arudin, orang-orang balagho, fi qaulihim, dalam perkataan mereka, fasilatun kubro wa fasilatun sughro. Disalahkan ini. Kenapa kok salah? Karena pakai kubro keadaannya. Kenapa kok salah sughro? Karena enggak ada alnya. Kenapa disalahkan? Karena kaidahnya kubro dan sughro ikut wazan fu'la serta jamaknya, itu harus pakai al. Walahanu abanuas, dan mereka menyalahkan juga Abu Nuwas. Disalahkan pisan. Fiqaulihi ka'anna sughra wa kubra min faqaqiha hasba'u darrin ala arzin min adar. Aina salah? Salahnya sughra. Harusnya ada alnya. Kenapa ini salah? Karena dia memakai, tidak pakai al. Itu kelirunya dia. Tepan. Bis. Perhatikan ini. Fakana al-qiyasu, maka secara kaidah ayyukal al-akharu. Lihat kaidahnya kan? Pembahasannya sekarang. Maksud itu pembahasan kita. Kalau begitu keadaannya, secara kaidah dia harus dibaca al-akharu, ada alnya. Atau punya apa? Hah? Al-ukhar, anak punya al-akharu. Ana punya harokatnya itu. Baik, faqalu jubawanya ukhor. Berarti yang sebenar ukhor. Berarti tulisan toba saya yang keliru. Karena jubawanya ada, tulisan lagi ukhor. Iki sandaran karo bapak ayah ya konnya. Fakana kias, maka adalah kias ekoida ayukol al ukhoru. Wis kaidah iku ya harus dibaca ukhoru. Wis lihat ini. Itu kaidah asalnya kan? Ah, walakinnahum inilah letak kenapa dia dikatakan manut minasorfi dan itu dari adal wali an walakinnahum adalu andalikal istimal. Tapi mereka berpaling dari memakai ini. Maka memakai ada alif lamnya. Fakalu ukhoru. So, berarti mawal ada di sini. Al-adalnya seperti amsi. Yang seharusnya dia pakai al, ternyata tidak pakai al. Itulah termasuk adal di situ. Perubahan dari halah ila halah dan ukhra. Perubahan dari halah ila halah dan ukhra. Maka dari kehada, berubahlah dari al-ada alnya menjadi tidak ada alnya. Itulah namanya perubahan. Baik. Kama adalah al-tamimiyun, sebagaimana telah berpalingnya orang-orang tamimiyun dari al-amsa anil amsi. Artinya apa? Amsa asalnya enggak ada. Terus yang kedua? Ada. Baik. Kama adalah tamimiyuna al-amsa anil amsi. Sama-sama adanya. Eh? Yang kedua? Adalnya. Yang pertama? Oh iya benar ibu. Saya punya adalnya. Soab amsa biduni al. Kita punya talik. Soab biduni al. Itu adalnya. Oh yang adalnya keliru. Yang pertama. Kama adalah tamimiyuna amsa biduni al. Mereka meninggalkan amsa tanpa al dari amsi yang awalnya ada, yang asalnya ada alnya. Wa kama adalah jami'ul Arab, sebagaimana semua orang Arab itu berpaling dari sahar. Sahar tanpa al. Dari sahar awalnya sahar dipalingkannya al inilah menjadilah sahar. Kenapa sahar? Untuk menasafi karena adil. Lu kita adil. Karena awalnya ada al, menjadilah tidak ada alnya. Allahu ta'ala fa'iddatun min ayyamin ukhara. Ukhara ma'nun min asrfi. Loh, mawa apa namanya? Ilanya kenapa dia ma'nun min asrfi? Karena dia adalah al-adl. Loh, kok bisa adl? Bagaimana adl? Karena qa'idah kalau ikut wazan fu'la yang itu dari mudzakarnya af'al, dia dan jamaknya itu adalah apa? Harus pakai al. Maka orang-orang Arab berpalinglah dari yang semestinya ada alnya, dipalingkanlah menjadi tidak ada alnya. Itulah yang namanya adal, yang itu letaknya bukan pada bilangan. Jelas? Bukan pada bilangan. Paham soalnya kan sini? Jelas? Wis jelas iki? Wis. Sampai sini dulu sampai belum paham. Idofanya belum ada ini. Ya syarat harus idofa memang. Al dan al atau imma al atau idofa. Diidofakan. Akhoru, gak ngerti Muhammad namanya. Namanya? Ya akhoru gitu. Oh akhorun, adalnya. Oh akhoruna, gitu. Akhoru, ya akhoru Muhammad. Masya Allah, yang ngerti lagi. Luput deh Pak, hilang dah sejarah ini. Sudah jelas ini insya Allah. Masya Allah. Qala al-musannifu rahimahullah. Al-wasfu, dari sekarang. Insyaallah ini lebih gampang, insyaallah Evan. Mudah-mudahan gampang. Dan kita selesai mau menasarfi. Al-illatu sabi'atu as-sadisatu al-wasfu. Sifat. Ta'ahmara wa afdala wa saqrana wa ghadbana. sifat seperti ahmar, afdal, sakron, dan ghadban. Ikut wazan af'al. Dan kalau dalam istilah apa? Ikutan apa? Af'al sama apa? Fa'la nu. Fa'la nu. Iya kan? Iya enggak? Itu fa? Ya itu fa itu ya? Nah. Fa gitu fa ya. Lulus aja. Nanti. Wa istaratu. Dan disyaratkan. Li'tibarihi. Dianggapnya sifat ini menjadi. Menjadi. Wasfiyah yang sebagai ilah dari mamnu' minas syarti itu amroni dua perkara syaratnya noluru ahaduhuma al-asalah ayat apa salat ini? Asali adalah sifat itu asalah asli ini adalah sifat itu artinya asalah asli ini adalah sifat lihat falau kanatil kalimatu fil asli falau maka andai kata kanat ada apa al kalimatu kalimat fil asli pada asalnya itu isman awal itu ism lihat ingat syaratnya sifat ini sebagai illah harus dari aslinya ya sifat fit maka andai kata awalnya itu adalah isim fit. Setelah isim kemudian timbullah dari itu sifat maka bukan dikatakan ilah. Lu kenapa? Karena asalnya dia isim. Sedangkan syaratnya memang harus dari awal dia sifat. Contoh lihat. Falau maka andai katakan asil kalimatu ini kalimat fil asli pada asalnya itu isman isim. Summa taraat kemudian muncul tiba-tiba laha pada kalimat itu al-wasfiyah yaitu sifat. Hadi timbulnya sifat bukan asal tapi datangnya baru tiba-tiba. Maka lam yu'tadda biha. Dia enggak dianggap biha dengan ini ilah. Lam yu'tadda tidaklah dianggap biha dengan kalimat dengan wasfiyah itu. Lam yu'tadda tidaklah dianggap isim itu biha dengan wasfiyai ini. Wadhalika koyokobo kaya apa kadia? Kama ida akhrata apabila engkau keluarkan kata sofwanan wa arnaban. Sofwan ya? Kata sofwan. Sofwan dan arnab. Ibu tersenang sofwan? Faklan? Begitu anak af'alu. Sebenarnya kenapa sofet ini kok bisa ditanwin? Arnaban bun-bun kenapa bisa ditanwin? Nah, lihat ini. Soalnya sofet itu awalnya isim. Abang, setelah itu sofet dijadikan sifat. Abang, arnab awalnya arnab binatang kan? Apa arnab itu? Kelinci. Awalnya tadi ya setelah itu dibikin lagi ya si sifat. Apa sofyan? Gelas kayaknya ini. Hah? Apa sofyan itu? Hajar amblas ya, batu sekeras ya. Awalnya tentu batu awalnya. Nah lihat, kita lanjutkan ini. Baik, wadhalika sebagaimana. Kama sebagaimana idha akhrasta. Apabila engkau keluarkan. Sofwanan sofyan wa arnabat. An ma'nahu mal asli. Cuk. Engkau keluarkan dari maknanya asli. Apa makna asli? Yaitu satu. Wa wal hajarul amlas. Sofran iku artinya hajar amlas. Batu sengkeras. Wal hayawanul ma'ruf. Dan arnab iku hayawan yang ma'ruf. Fit. Hayawan yang ma'ruf. Apa itu? Kelinci. Berarti apa? Berarti makna. Sofwan dan arnab apa asal mananya? Adalah isim kan? Ente keluarkan dari mana isim ini? Ke makna sifat. Ke mana? Bawa mana sifat? Lid. Wasta'mal tahuma. Setelah ente keluarkan, lalu ente gunakan kedua ini. Bimakna qasin. Sofyan qasin. Apa qasin? Juga keras. Ya kan? Ah, lihat. Kalau qasid artinya, maka arti secara enggak ada sifat. Ini kan keras. Itu mana sifat kan? Mana ya sifat? Naam. Baik, wa dalil dan arnab diartikan dalil hina. Idan dalil termasuk sifat. Sekarang sofyan memiliki makna qasid, keras. Dan arnab memiliki makna dalil yaitu hina. Tapi bisa enggak sifat ini? Apa ikhwan, meskipun secara zahirnya mencocoki itu wajan, tapi enggak masuk dalam bab kita. Lima ada li'anna sofyan pada awalnya dia adalah apa? Bimana isim. Setelah itu inti pakai dia bimana apa? Sifat. Maka dia enggak masuk dalam pembahasan kita. Karena syaratnya harus asalah. Apa asalah? Yaitu aslinya dia adalah si sifat. Jadi ini fakulta hadza qalbun safwanun, ini hati sengkeras. Wa hadza rajulun arnabun, dan ini seorang rajul arnab. Kenapa kok ini tadi safwanun? Dia enggak masuk nasofi. Kenapa ini katakan arnabun? Karena dia enggak masuk menuk nasofi. Fa innaka tusarrifuhuma. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu tusarrifuhuma, kamu mentanwin keduanya. Tasrifuhuma fasar. Tasrifuhuma, kamu tanwin keduanya. Ini tanwin. Kenapa? Li'urudil wasfiyati fi ma. Ismun urud, karena datangnya sifat itu tiba-tiba. Li'urudil wasfiyah, karena datangnya sifat itu adalah tiba-tiba. Nih, datangnya sifat adalah apa namanya? Tiba-tiba. Jelas ini insyaallah, Pak? Jelas? Baik. Asani syarat yang kedua. Alla takbala al-kalimatu ta'at ta'nis. Hendaknya kalimat itu enggak menerima ta'u ta'nis. Sifat af'al dan fa'lanu itu harus dia tidak menerima apa yang kanana? Ta'u ta'nis. Falida takul. Adunya apa falida ya kan? Hah? Falihada, oleh karena ini takulu kau berkata marantu birajulin uryanin. Lu kok uryanin? Padahal ikut aja apa? Fu'lanu. Ya kan? Uryanin kan? Dia dari awal adalah sifat uryan. Apa arti uryan? Dia adalah telanjang. Pada awalnya dia adalah sifat. Pada awalnya dia adalah si sifat. Tapi kenapa dia tanwin? Lihat. Walihada takul marortu biro julin uryan waro julin armalin. Armalin. Ini sifat dia. Kenapa ya, Khawar? Karena wali kaulihim fil mu'annasati. Karena ketika posisi dia itu mu'annas, dibaca uryanatun, ada taknya. Dia menerima tau tanis uryanatun wa armalatun. Jelas? Dia menerima ta'ut ta'nis. Syaratnya dia enggak boleh menerima ta'ut ta'nis. Jelas kira-kira Levan? Baik. Bikhilafi sakran baik wa ahmar. Fa inna mu'annasahuma sakra wa hamra'u bi ghairi ta'. Lain dengan sakran dan ahmar. Mu'annasnya enggak pakai ta'. Tapi mu'annas adalah sakra wa hamra bi ghairi ta. Jelas. Ini kalau begitu, ahmar afdal sakran ghadban, ini termasuk mauduk minas sofi. Lima ada apaan? Karena ahmar dari asalnya dia adalah ahmar, merah sifat. Dan mu'annasnya apa? Hamra. Kadzalika afdal, mu'annasnya apa? Fadla. Paham salah ini? Maka dia jelas mauduk. Kadzalika sakran. Sakran, apa ya khuan, barakallahu fiik, awalnya dia adalah sifat, mabuk. Ketua dan fa'lan. Bagaimana marasnya? Sakra. Kadzalika ghadban, ghadba ila akhirnya. ketika dikasih contoh itu urian itu sifat gitu aja. Sifat cuma apa? Cuma menerima tau taknis. Yang menurut saya ini dikiri gitu aja. Ya Pak, awalnya gak agak masuk, tapi sudah gitu aja. Al-illatu sabi'ah ilah yang nomor 7. Al-jam'u, yaitu jama'. Sekarang ilah yang nomor 7 adalah jama'. Wasartuhu ayyakuna ala sighatin. Maksudnya bagi jama' sighat muntahal jumu. Istilah mereka apa ya kawan? Sighat muntahal jumu. Yang dimasukkan jama' adalah jama' sighat muntahal jumu. Apa sighat muntahal jumu ya kawan? Sighat yang dia adalah apa? Ujungnya jama'. Sudah enggak bisa dijama' lagi. Itu maknanya sighat muntahal jumu. Wis paling puncak jama'. Bahasa Jawa ini apa? Bahasa Jawa ini sangat wenang no, apa sujian? Sak poli jamak no, paling jamak no. Gak mantep. Poli is gono, is gono lagi sana pol. Nah, salam. Wasartu ayakun ala sihotin layakun alaihil ahad. Sebentar ya, aku punya tulisan nomor 2. Apa ini nomor 2? Baik. Wasartuhu ayakun ala sihotin layakunu yang tidak ada alaih atasnya abahat. Hah? Yang tidak ada padanya mufradnya. Wawa nau'ani, dan dia adalah nau'an. Yang saya punya ini akhroja barokatun. Akhroja barokah. Barokah. Barokah itu kenapa ini, Pak? Tapi barokah ini apakah jeluk dan jeluk? Lah, jadi itu maknanya mufrad. Abdul Siku. Ahad. Layakura la tidaklah ada badannya. Maknanya ahad mufrad. Ait akhroja barokah. Mengeluarkan barokah. Kalimat barokah, karena barakallahu fiik, barokah dia adalah mufrad, meskipun dia sigohnya apa sigoh? Mafa'il. Makanya sigoh di sini harus memiliki makna jamak. Maka mengeluarkan barokah di sini kepada apa? Mafa'il kan? Tapi dia bukan termasuk makna minas. Limadha? Karena dia maknanya mufrad. Syaratnya la yakunu alayya ahad, tidak ada padanya maknanya mufrad. Ai ikut madzhab Malik harus maknanya jamak, tidak boleh maknanya mufrad. Paham? Makna mafalnya harus maknanya jamak. Ingat kan? Enggak maknanya. Ada kata ada wazan seperti wazan mafa'il, tapi dia adalah maknanya mufrad, maka dia bukan termasuk sighat muntahal jumu' pada pembahasan kita ini. Jelas? Ngerti? Oh, kan ini barokah. Ngerti barokah artinya apa? Barokah ya, barokah mungkin. Hah? Yuk, diganti aja barokit. Barok apa ini? Barok itun aja, Muhammad. Dikai itun. Kok kayak bodoh kali ini? Barok itun. Gak tahu artinya apa, gak ngerti. Ini baliknya dari guru ini. Barokitun, mafa'il. Iya, mafa'il Ahmad. Mafa'il. Nah, mafa'il, barokitun. Tak baik, kita asli insyaAllah ini. Ini tak asli. Jadi ini adalah rokatun. Rokata. Terus dari kamu saya barangkali. Biar ketemu. Dari kamu semua. Ini, kums, tolong. Iya, Pak. Tak enak kelihatan. Baik. Wawa nau'ani, dan ini memiliki dua bentuk. Kama sajid wa darahim. Wa mafa'il kama sawih wa tawawis. Ikut wazan mafa'il, enggak ada ya'nya. Yang kedua ikut wazan mafa'il, ada ya'nya. Apa ini, Bu? Kalau enggak ada rokata, sama jela iya, Bu. Dari barokah, mungkin ada barok kitun. Ya, selangkut jalan ya, ya. Jalan sedikit. Al-illatu saminatu az-ziyadah. Wal-muradu. Dan yang dimaksudkan. Biha dengannya tambahan alif dan nun za'idatani. Tambahan alif dan nun za'idatani. Mendapat tambahan alif dan nun. Nahu sakranu wa usmanu. Sakran mendapatkan alif dan nun ketika dia sifat, dan isim pun mendapatkan tambahan alif. Apa? Enggak ada. Balaiyahu abu barokah. Dan ini barokah. Al-ilatu tasiyah. Jadi ini ziyadah mendapatkan tambahan alif seperti Usman mendapatkan tambahan alif dan nun. Al-ilatu tasiyah at-ta'nis. Jadi apa ta'nis? Mu'annas. Di apanya? Sama aja artinya isya dua ibu. Satu sifat. Iki ditambah on alif nun dan Usman, ini kan mesti ziyadah ini bisa masuk pada sifat dan bisa pada bahasa pada isim. Isim maksudnya apa? Isim kan nama, Usman kan nama. Maka bisa masuk pada Usman, isim, dan sakrul itu sifat. Apa? Enggak ada, yes. Sayyid. Wa huwa ala salasati aqsam. Dian ini adalah memiliki tiga bentuk. Ta'nisun bi alif, yaitu mu'annasnya dengan alif. Maka dia termasuk mamluk min asrfi. Ka hubla wa sahra. Hubla tanda ta'nisnya alif. Sahra juga alif. 6. Tabdulis. Wasartu alifil mamdud, itu kan nanti mamdudah. Ayyakuna waridatan ba'da salasati ahruf fasa'idan. Wasartu alifil mamdudah antakuna waridatan ba'da salasati ahruf fasa'idan. Sahra. Mana alif ini? Mana alif mamdudah? Ini. Alif mamdudah ini apa ya? Hendaknya dia apa? Jatuhnya setelah dia huruf. Satu, sot, ha, ro. Alif mamdudah di sini hendaknya apa ya? Setelah sin terhuruf. Ini di sini sot, ha, ro. Dia jatuhnya nomor 4. Berarti yang namanya alif, maksud alif al-kubla, alif maksuro, ya. Maksud alif maksuro. Dan yang nomor dua, alif apa? Mamdudah, jelas? Alif maksuro, dan alif mamdudah. Wa ta'nisun bita, dan maksud ta'nis dengan ta. Seperti Tolha wa Hamza. Tolha itu apa? Mu'annasnya dengan ta. Tolha wa Hamza. Wa ta'nisun bil makna, dan mu'annasnya dengan makna. Kayak Zainab wa Su'ad. Zainab mu'annas atau mu'annas? Mu'annas, tapi dengan makna. Su'adun mu'annas atau belakang? Mu'annas, lagi bil makna. Izan at-ta'nis mencakup tiga. Alif ta'nis maksurah atau mamdudah. Apa yang kedua? Ta'u ta'nis. Apa ya? Ta' marbutah kan? Yang nomor tiga adalah makna. Adalah makna. Adalah makna. Jelas ini salah jelas. Lanjut. Wa ta'thirul awwali minha, dan pengaruh baik al awwali minha, Yang pertama dari mamnu' minasrfi ainul awal ta'nisul alif. Fi mamni sarfi lazimun mutlaqo, harus secara mutlak. Jadi kalau ada kalimat ada alif la, ada alifnya, ada ta'nisun bil alif, maka pengaruhnya adalah harus, dan ini secara mutlak. Secara mutlak adalah min ghairi syartin kama syati, tanpa ada syarat apa-apa. Faham ini? Syaratnya adalah alif ta'nis mamdudah atau maksurah, maka dia adalah mamnu' minas syarfi lazim dan mutlak. Lihat ini. Wa ta'fir sa'ira sani Tolha dan Hamzah, yang dia adalah tau ta'nis ta'war buto, ada syaratnya. Masyrutun bil alaminya, dia harus alam. Alam mendapatkan ada tak marbutanya, maka dia termasuk ma'un minas syarfi. Maka seperti Tolha, dia alam kan? Alam. Hamzah, alam. Maka dia ada tak utak talisnya. Baik. Wa ta'asirus salis, ayna salis? Zainab dan Su'ad. Kata sirisani, pengaruhnya seperti pengaruhnya. Ayat kedua, berarti abewan mu'annas bil makna, disyaratkan juga harus ala alamnya. Jelas? Itu syarat. Jadi kalau alif mutlakon, pokoknya alif mamsudah maksurah tanpa ada syarat, dia adalah termasuk onosafi. Lain dengan tamar huto, dia harus alamnya, dan lain dengan ta'nis bil makna, dia harus alaminya. Walakinnahu lulu kok langsung anu mon tadi baik, walakinnahu taratan, akan tetapi ta'risun bil makna, kembali ke mana ya, walakinnahu akan tetapi apa namanya ta'sirun, baik, yang nomor 3 itu taratan sekali tempo yu'athiru, berpengaruh wujuba man isha, wajib dia ma'un nasafi wa tarotan yu'athiru jawaja, sekali tempuh boleh saja. Yang nomor 3 ini sekali tempuh dia boleh dan sekali tempuh dia wajib. Fal awal ainul awal, yang wajib ma'un nasafi masrutun biwujudi wahidin ming salasati umur, disyaratkan harus ada salah satu dari 3 perkara. Wa ya imman ziyadatu ala salasati ahruf, ada kalanya dia harus mendapatkan, dia harus sampai khonana lebih daripada 3 huruf seperti Su'ad wa Zainab. Sekarang Su'ad wa Zainab, ada sini Su'ad wa Zainab ini apa? Termasuk mauna menasafi. Bahwa ilahnya ta'nis bil makna. Pemikiran. Dan ini termasuk wajib mauna menasafi. Dan dia ketika dia wajib mauna menasafi, apa rasanya? Lihat. Dia harus lebih daripada 3 huruf. Ini berapa huruf ini? 4. Sin, Ain, Alif, Dal. Zainab, Ja, Ya, 4 huruf. Syarat pertama. Yang kedua, wa imma, 3 huruf ini ada kalanya taharrukul wasat, tengah-tengahnya diharokatin. Ada kalanya taharrukul wasat, tengah-tengahnya berharokat. Dan sakor walado, sakor walado, ini berapa huruf ini? 3 kan? Tapi berharokat tengah-tengahnya. Ingat kenal bahasanya apa? Harokat yunazil mangjilatah satu huruf. Ingat, bagaimana lihat ini? Satu harokat, harokat tengah-tengah, itu menempati kedudukan satu huruf. Seakan-akan dia adalah 4 huruf. Jelas ini, paham ini? Jadi kalau begitu keadaannya, paham sekarang? Kalau begitu keadaannya, maka yang dinamakan lebih daripada 3 huruf, imma hurufnya yang lebih. Wa imma hurufnya 3, cuma tengah-tengahnya mendapatkan tambahan, tengah-tengahnya apa? Fathah. Jelas ini? Paham ini? Imma ada kalanya, ingat sekarang bahasa kita, Taksi taknis bil makna, muannasnya dengan makna. Maka ini enggak bisa kecuali harus beberapa syarat. Dan dia memiliki dua, imma wajib, wajib mau menasarfi, wa imma boleh mau menasarfi. Dan termasuk wajibnya mau menasarfi apa? Adalah seperti Zainab wa Su'ad. Syaratnya harus dia lebih daripada 3 huruf. Lah, lebihnya 3 huruf, ada kalanya apa? Hurufnya ada kalanya 3 cuma berharokat tengah-tengahnya. Yang kedua, wa immal ujma. Dan ada kalanya ujma, ujma. Kayak apa itu tentunya? Kama? Kamahun. Kamaha wajura wa himsa wa balkha. Ujma kamaha wajura wa himsa wa balkha. Di sini adalah nama asing. Kamaha nama manusia. Muannas. Wajura wa himsa. Ini enggak ada masalah. Meskipun dia adalah satu huruf, tiga huruf, tapi dia adalah ujma. Tapi dia adalah ujma, enggak ada masalah. Jadi imma, dia itu apa? Tiga huruf, tapi dia adalah ujma. Wa imma selain ujma, dia harus lebih daripada tiga huruf. Bisa jelas ini, kan? Wa aina sani, wa sani fima. Ada dari. Aina sani, ayo boleh aja dia. Ma'unuk minasafi, dan boleh tidak. Wasari boleh, mauna minasofi dan boleh tidak. Fima ada selain dari dua di atas syaratnya. Fima ada selain dari dua di atas. Gahindun wada'ul wajamulun. Hindun nama manusia. Hindun nama manusia. Boleh dibaca Hindun dan boleh dibaca Hindu. Jelas. Kenapa dia mas kalian? Hindu kenapa dia bisa mau nama sarfi tak nisun bin mana? Karena maknanya adalah mana? Dia syarat sekarang. Apakah terus ini wajib mana? Tidak wajib. Mau nama sarfi tidak? Di sini enggak wajib. Kenapa? Dia syaratnya. Apakah dia lebih dari huruf? Tidak. Apakah dia ujma? Tidak. Dia adalah Arabi. Sunnah Arabi. Jelas. Maka ini boleh dibaca. Ra'aitu Hindan. Waro'aitu Hinda. Boleh dia? Mohon nasir tidak boleh tidak. Kadali kata Da'dun Wajumal. Hah? Apa? Kalau kata apa? Ya kalau dia apa? Kalau dia boleh kan manusia kan gak boleh tanwin tamis. Ra'aitu ya Hinda. Ja'a Hindu. Marartu bi Hinda. Eh. Fahadi ya juz fiya surf wadaw ini boleh pakai tanwin dan boleh enggak pakai tanwin. Waqat istama'al amrani boleh tentunya ya. Jika oleh syair lam tatalaqqa fi fadli mizariha da'dun walam tusab da'du aina sayid da'dun ada tanwinnya. Yang kedua da'du tidak ada tanwinnya. Dan di sini apa? Boleh mana minasorfi dan tidak karena da'dun adalah mu'annas nama wanita yang tidak ada yang bil makna, enggak ada tanda lafadznya. Dia mu'annas karena mananya dia adalah mu'annas. Mohon dari segi alfaz tidak ada tandanya mu'annas. Jelas ini. Dan kenapa dia boleh dua-duanya? Karena pertama dia enggak ujma, yang kedua apa? Enggak lebih daripada 3. Fahadihi jami'ul ilal inilah semuanya illah. Waqad ataina dan sungguh telah kami datangkan. Ala syarhiya atas syarahnya. Syarhkan dengan suatu syarah. Yaliku bihadal muktasar. Yang cocoklah dengan muktasar ini. Jadi enggak dipanjang lebarkan. Tapi ringkas. Memang kitabnya muktasar. Maka beliau menyarah. Menyarah pun dengan muktasarnya. Boleh jelas ini? Apa itu? Antum punya apa? Da'adun. Antum tulisannya. Ya bisa tulisannya nanti Muhammad. Da'adun. Bidham sukun. Yang benar? Da'adun Muhammad. Ana punya tali sini. Wa ya bidhammin fasukun. Da'dun. Ada punya apa? Da'du. Lewat foto ada sama da'dun dan da'du. Ana punya dua. Pertama da'dun, ada tanwinnya. Yang kedua da'du enggak ada. Saya punya sukun Ahmad. Sama-sama sukunnya. Apa? Hah? Untuk punya apa? Sama? Sukun semuanya? Kalau sama sukun Ahmad. Atau siapa syairnya? Saya itu sama siapa yang punya? Sukun. Yo, ini punya sukun ya kawan. Coba kita punya sukun. Anak bagus sama. Untuk punya apa? Pas Ahmad. Ayo sudah dulu lah. Di awal kan tidak ada. Yes, itu 9 ilah sekarang. 9 ilah dari mau menafsirkan. Sekarang khulasanya lihat. Suma i'lam kemudian ketahuilah annaha bahwasanya 9 ilah ini. 9 ilah ini ala salasati aqsam. Al-awwal ma yu'athiru wahda. Dia sendiri cukup sudah bisa mempengaruhi kalimat itu mamnu minasar. Hanya satu saja. Satu tok, satu ilah sudah mencukupi dia termasuk manusafi. Walayah taju ila imbimami illa dinukah. Dia enggak butuh ilah yang lain. Enggak butuh ilah yang lain. Dengan satu ilah cukup. Wa ya syai'an al-jam'u wa alifu ta'nis. Al-jam'u wa alifu ta'nis. Cukup itu saja. Itu ada namanya, kawan. Satu ilah apa yunazil? Mangzilatan, ya kan? Ingat ya? Ada satu ilah yakum maqama ilatan. Ingat dulu kan, ingat ya? Jadi satu ilah menduduki dua ilah. Dia adalah al-jama' dan alifu ta'nis. Ketika ada jam'u alifu ta'nis, cukup itu saja. Dengan itu, dia sudah apa ya, kawan? Mendapat apa? Mempengaruhi kalimat itu sudah mau menasarfi. Wasani ma yu'athiru bi syarti wujudul alamiah. Ada syarat ala kalimat yang dia berpengaruh menjadi ma'nu minasarfi, tapi ditambah syarat yang lain. Apa itu? Al-adi wasfiyah dan ala alamiah. Wa wasala satu aqsam ya ta'nisun bi ghairi alif ditambahi harus alamiah. Wa tarkib tambahi alamiah. Wal uzma ditambahi alam. Kayak Fatimah tu. Tayyib wa Zainab wa Ma'di Kariba wa Ibrahim. Wa min samma in sarafa sinjatun. Wa in kana muannasan ajamiyan meskipun dia adalah muannas ajamiyan wa sailajan wa in kana ajamiyan dha ziyarah wa muslima wa in kana muannasan wasfan limti fail alaminya tisihinna. Sekarang sinjatun. Sinjatun ya fana ada taknya. Baik, ada wa in kana muannasan ajam. Dia adalah nama wanita yang ajamnya. Tapi apakah sinjan alamnya nama orang? La. Dia hanya tanda, dia hanya apa? Muannas ajamnya. Betul? Tapi dia bukan alamnya. Kadzalika saulajan, dia ajamnya. Tapi ziarah memiliki mana yang memiliki ziarah bukan alamnya sifat dia. Oh iya, ziarah ya. Yang memiliki ziarah tambahan. Wa muslimah wa in kana muannasan meskipun dia muannas tapi dia adalah sifat. Kenapa kok bukan dikatakan mau munasarfi ling tifail alamiah karena dia tidak alamiah. Syaratnya harus alamiah. Asalis ma yu'athiru bi syarti wujudi ahadil amrain. Apa-apa yang dia berpengaruh dengan syarat salah satu dari dua perkara. Apa itu? Al-alamiyah wal wasfiyah. Jadi salah satu yang memiliki salah satu dari dua perkara. Apa satu perkara? Imma wasfiyah butuh apa? Alamiyah. Alamiyah juga butuh wasfiyah. Yaitu al-alaminya al-wasfiyah. Wa wasalat aydan al-adlu. Al-adlu ya khuanana bisa wasfiyah dan bisa alamiah. Ketika wasfiyah, dia butuh alamiah. Ketika dia apa? Alamiah butuh wasfiyah. Ada mana? ma yu'athiru bi syarti wujud ahli laulah. Karena ini alamat sin, ya apa-apa yang berpengaruh, tapi syaratnya harus ada salah satu dari dua perkara. Karena kayak adil, adil itu bisa sifat dan bisa alamiah. Ketika dia sifat, butuh alamiah. Dan ketika dia alamiah, butuh si sifat. Wal-wazad, wazad juga terletak pada sifat dan alamiah. Ketika dia sifat, butuh alamiah. Dan ketika alamiah, butuh sifat. Wazjadah, jadah juga letaknya pada wasfiyah dan alamiah. Ketika dia sifat, butuh alamiah, seterusnya. Misalu taksir ya malalamiah, Umar, Umar. Sekarang Umar, alam untuk alam. Alam, ketika itu butuh wasfiyah. Apa wasfiyah, Pak? Apa wasfiyah? Sifat. Wa Ahmad, wa Salman. Wa misalu taksir ya ma'asifah, Sulat, wa Ahmar, wa Sakran. Wah, ikhwanana, sampai di sini dulu. Apa namanya? Jadi adal, wal wazan, wa ziyadah ini apa? Senantiasa bergabung di situ. Baik, sampai di sini insyaallah. Dimurah saya lagi, kalau enggak paham, justru diulangi lagi. Dimurah saya telefon ya, kalau enggak paham, justru diulangi lagi. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.